Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kembali meneruskan ya, meneruskan pembahasan kitab Sulam Taufik. Ini sudah beberapa video yang sudah sampai di bab apa itu zakat ya. Jadi di sini dituliskan bahwa summa in zadat masyiatu ala dzalik fa fi dzalika zaid tafsil. Jadi kalau jika jumlah ya, jumlah binatang lebih dari nisab, maka diperinci, maka hukumnya diperinci. Rinciannya adalah masuk ke jumlah fardu berikutnya tidak ya, tidak masuk ke jumlah fardu berikutnya. Maksudnya kan angka-angka di dalam bab zakat itu kan tertentu ya, jadi ada wakos itu, ada wakes itu. Kalau masuk ke jumlah berikutnya berarti ya wajib zakat. Kalau tidak masuk berarti ya tidak wajib zakat. Kemudian wajibu. Ini di matan ya, diharuskan bagi orang yang memiliki kewajiban zakat binatang, ia harus mempelajari ilmu tentangnya. Lalu sekarang apa ini, kurma dan anggur ya. Nisab kurma, anggur dan tanaman adalah lima wasak. Lima wasak. Jika dihitung dengan hitungan berat, bila dihitung dengan timbangan ya, maksudnya hitungan berat adalah berapa ini, 1600 liter Baghdad. Terusnya gimana Baghdad itu? Baghdad ya. Kemudian 1 liter Baghdad. 1 liter Baghdad sama dengan 128 4/7 dirham. sebab satu wasak ya, satu wasak itu sama dengan 5 sok. Satu sok sama dengan 4 muk. Satu mut sama dengan 1/3 ritel. Ritel Baghdad ya. Biasanya gimana Baghdad? 1600. 5 wasak itu 1600. Berarti 1 liter Baghdad 1 wasak sok, 5 sok 1/3. Berarti 5 itu 5. Kemudian kalau ini dengan timbangannya, kemudian kalau dihitung dengan takaran, maka jumlahnya sesuai di matang ini, yaitu 300 sok sok Nabi Muhammad. Maksudnya ukurannya ukuran sok Nabi ya, bukan sok di daerah lain. Kadang kan tiap daerah itu punya ukurannya masing-masing. Kemudian tanaman yang panen lebih dari 1 kali dalam 1 tahun itu anwa'u zal'il amba itu jika jenisnya sama, maka dikumpul apa digabungkan untuk menghitung nisab. Kemudian mana tadi? Wa ilam yakok zar'ani fisana, wa ilam yakok azar'ani fisana. Jadi walaupun waktu menanam berbeda tahun, jadi 1 tahun itu 12 bulan ya. Jadi jarak panen satu dengan kedua itu kalau tidak sampai 1 bulan ya, tidak sampai melebihi 12 bulan ya dikumpulkan. Wa ilam yakok zar'an, kemudian apalagi ini? 2 tanaman yang beda jenis. Yang beda jenis tidak dikumpulkan satu sama lain, tidak dikumpulkan, tidak digabungkan ya. dicontohkan ada bur, ada apa ini, ada bur, ada syair. Mana tadi, bur dan apa lagi, salat atau syair dan salat, ini dua jenis ya. Karena salat itu lebih mirip kebur warnanya, dari sisi warna dan empuknya, dan mirip syair dari segi wataknya. Jadi salat itu adalah jenis tersendiri, dan bur dan alas itu adalah dua jenis, dua nau, tidak jenis ya. Jadi nau ini di bawah jenis. Nah, nau ini di bawah jenis. Ya, ada dua istilah ya. Apa ya? Tapi kalau beda, beda nau ya, nau dan satu jenis, maka digabungkan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.